banyak nih soalnya. Kita kasih berapa nih deh, keimanan ini deh. Kasih 4 deh. Lagi dong, tepuk tangannya dong, buat Sleng dong. Yang keras buat Sila. Dulu ada cerita nih, dulu kita pernah pingin banget satu panggung sama Sila supaya penonton perempuannya datang ke. Bukan pakai. Kau datang padaku saat ku luka. Luka dengan sejuta kecewa yang hempaskan tubuhku remukkan dada, namun lembut belaimu balutkan luka. Agecup bibirku saat ku buat dengan sesaknya amarah yang membuatku mutar lepaskan dendam, namun ada bibirmu ledakan duka. Yo! Thank you. Walau tidak memang tak saling kita.